dan jumlah pintunya, ini yang direncanakan oleh Nabi, tetapi itu tidak dia lakukan karena menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan muncul, menghindari mafsadah yang besar, walaupun tujuannya adalah maslahat, tetapi Nabi tidak mengerjakan karena ini. Qala haddatsana Ibnu Wahb, Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah laula anna qaumaki hadithu ahdin bisyirkin lahadamtul ka'bata falzaqtuha bil ardi waja'altu laha babain baban syarqiyan wa baban gharbiyan wazidtu fiha sittata adru'in min al-hijri fa inna quraishan iqtasaratha haythu banatil ka'bah. Ini hadis Aisyah juga, tetapi dari jalan yang lain, dari jalan kemenakannya, anak dari Zubair bin Awam, yaitu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bukan seperti adiknya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair dari generasi tabi'in. Ya, seringkali meriwayatkan hadis dari bibinya Aisyah. Ia adalah dari generasi tabi'in, bukan sahabat. Urwah bin Zubair, dan dia termasuk pemuka generasi tabi'in. Sementara Abdullah dari sahabat Nabi SAW. Dia yang nanti menguasai Mekah, menjadi khalifah di sana di masa awal-awal dinasti Bani Umayyah. Ketika Yazid bin Muawiyah menjadi penguasa, dia tidak mau berbaiat dan seterusnya, sampai ia diperangi oleh mereka. Dan bahkan luar biasa, nanti terjadi peperangan antara Al-Hajjaj bin Yusuf, salah satu gubernur dari Yazid bin Muawiyah di Jazirah Arab di Madinah, dan dia yang memerangi langsung Abdullah bin Zubair di Ka'bah. Dia yang langsung, dan bahkan setelah meninggal ia begitu kejinya menggantung jasad Abdullah bin Zubair di dinding Ka'bah. Ya, ini perbuatan Al-Hajjaj ibn Yusuf terhadap sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Zubair. Abdullah bin Zubair meriwayatkan dari bibinya Aisyah, ungkapan Nabi hampir sama dengan ungkapan dalam hadis-hadis yang telah kita baca. Laula anna qaumaki hadithu ahdin bisyirkin. Kalaulah bukan kaummu baru saja meninggalkan kesyirikan, lahadamtul Ka'bah. Misalnya aku akan rombak Ka'bah, akan runtuhkan kembali Ka'bah. Fa'alzaqtuha bil ardi. Lalu saya tempelkan dia dengan bumi. Maksudnya dekat dengan bumi, tidak terlalu tinggi. Waja'altu laha babaini, akan saya buat untuknya dua pintu, baban syarqiyan wa baban gharbiyah, bab dari arah timur dan bab, yaitu pintu dari arah barat. Dari arah timur dan dari arah barat, satu pintu keluar dan satu pintu masuk. Wazidtu fiha sittata adru'in minal hijri, saya tambahkan luasnya ke arah Hijr Ismail sekarang ini dengan ukuran 6 hasta, berarti sekitar 3 meter. 1 hasta berapa? 6 hasta berarti hampir 3 meter ya. 1 hasta setengah meter kira-kira. Hampir 3 meter. Ya, 1 hasta 1 ini ya. Berarti setengah meter. Kira-kira setengah meter, hampir 3 meter rencana Nabi untuk menambahkannya. Berarti ukuran yang sekarang ini tentu untuk lebih amannya kita mendekat ke dinding Ka'bah, mendekat ke pintu. Dan memang sekarang tidak ada batasnya, tidak diberi tanda oleh pemerintah Arab Saudi. Tetapi semakin dekat kita ketika sholat dengan dinding Ka'bah, maka akan semakin nyaman kita merasa tenang bahwasanya kita benar-benar di dalam Ka'bah, walaupun dalam di luar dinding, karena arealnya areal itu seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan ditambah oleh Nabi ke arah Hijr Ismail sekarang ini 6 hasta, sittata adru'in, fa inna quraishan iqtasaratha, karena orang Quraisy dahulu menyingkatnya atau membatasinya, menguranginya, haitsu banatil Ka'bah, ketika mereka membangun kembali Ka'bah. Jadi para ulama bercerita bahwasanya Ka'bah ini ada beberapa fase pembangunan. Mereka mengatakan pertama kali dibangun oleh malaikat. Ya. Kemudian dibangun langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sekarang ini, yaitu dibangun oleh orang Quraisy setelah dirobohkan lalu dibangun, ternyata kekurangan biaya dan mereka memutuskan untuk mengurangi luasnya Ka'bah, yaitu sekitar hampir 3 meter ke arah Hijr Ismail. Kemudian yang setelah itu adalah bangunan Abdullah bin Zubair tadi. Abdullah bin Zubair merubah kembali kemudian membangun persis dengan bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim. Ya, Nabi SAW berencana untuk membangun seperti bangunan Nabi Ibrahim, tetapi itu tidak dilakukannya karena khawatir fitnah. Maka ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah di Hijaz, di Mekah, maka dia merombak Ka'bah dan membangun persis yang diinginkan oleh Nabi. Ya, kemudian setelah dia ditaklukkan oleh Bani Umayyah, di situ adalah Al-Hajjaj bin Yusuf, maka Ka'bah dirombak kembali. Dirombak kembali dan dikembalikan kepada bangunan Quraisy. Ya, seperti yang sekarang ini. Kemudian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, di masa Imam Malik, hidupnya Imam Malik yang ketika itu dia berdomisili di Madinah, maka Umar bin Al-Aziz sebagai gubernur Madinah ketika itu, yang nanti akan menjadi khalifah, ia berencana pula untuk mengembalikan seperti bangunan Abdullah bin Zubair, seperti yang direncanakan oleh Nabi. Maka kata Imam Malik melarang. Ya Amirul Mukminin, jangan engkau lakukan itu. Saya khawatir Ka'bah ini akan selalu berubah sesuai dengan keinginan penguasa. Bila mana penguasa ingin merubahnya, menyesuaikan dengan kehendak mereka, maka dirubah. Ya, Ka'bah itu jangan kamu lakukan apapun juga, tetap saja seperti ini. Nanti kalau engkau lakukan, maka ketika datang pemimpin setelahmu dan dia ingin mengembalikan kepada apa yang dilakukan oleh orang Quraisy, maka mereka kembalikan. Kemudian datang lagi setelah itu, artinya disesuaikan dengan selera penguasa, maka Ka'bah tidak ada lagi haibahnya, tidak ada lagi wibawanya, hanya sekedar untuk permainan para penguasa. Semenjak itu sampai detik ini Ka'bah tidak ada perubahan, walaupun mungkin dalam bentuk ada perubahan-perubahan dalam bentuk batunya, dan ada perhatian pemerintah penguasa apalagi zaman kita sekarang ini, tetapi luasnya, ukurannya, kemudian tingginya dari permukaan tanah bumi, kemudian juga jumlah pintunya, kemudian perluasan, itu tidak dilakukan apa-apa oleh penguasa-penguasa setelah kejadian di masa Imam Malik rahimahullahu taala. Jadi itu yang terjadi. Abdullah bin Zubair mendengar, dan ini yang ia praktekkan, mendengar hadis ini dari bibinya Aisyah ummul mukminin. Maka ketika dia berkuasa di Mekah, dia merealisasikan rencana Nabi. Dia yang merombak kembali dan membangunnya seperti yang direncanakan oleh Nabi SAW. Dan ini tentu tidak suatu hal yang tercela, karena memang Nabi berencana, dan dia melihat ketika itu karena tidak ada lagi sesuatu yang dikhawatirkan karena dia penguasa ketika itu, dan tidak ada lagi orang yang tidak ada lagi kekhawatiran seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi, maka Abdullah bin Zubair merombak Ka'bah dan membangunnya seperti yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu baru ketika dia digulingkan oleh, artinya ketika dia kalah dan Al-Hajjaj bin Yusuf berkuasa ketika itu, lalu dia mengembalikan pembangunan Ka'bah seperti yang dibangun oleh Quraisy sampai detik ini, sampai hari ini. Ya. Itu hadis 3167. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya 3168. Ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana bin Abi Zaida qala akhbarana bin Abi Sulaiman an Ata qala lamma ihtaraqa al-baytu zaman Yazid ibn Muawiyah hina ghazaha ahlu Syam fakana min amrihi ma kana tarakahu ibn Zubair hatta qadiman nasu al-mausima yuridu an yujarri'ahum aw yuharribahum ala ahli Syam. Falamma sadara an-nasu qala ya ayyuhan nas ashiru alayya fil Ka'bah anquduha thumma abni bina'aha aw uslihu ma hiya minha ma uslihu ma waha minha. Qala ibn Abbas fa inni qad furiqa li ra'yun fiha ara an tusliha ma waha minha wa tada'a baitan aslama an-nasu alayhi wa ahjaran aslama an-nasu alayha wa bu'itha alayha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Faqala ibn Zubair law kana ahadukum ihtaraqa baytuhu ma radiya hatta yujiddahu fakayfa baytu rabbikum inni mustakhirun rabbi thalathan thumma azimun ala amri falamma madat thalathun ajma'a ra'yahu ala an yanqudaha fatahamahu an-nas an yanzila bi awwalin nas yas'adu fihi amrun min as-sama' hatta sa'idahu rajulun fa'alqa minhu hijaratan falamma lam yarahu an-nas asabahu shay'un tatabau fanaqaduhu hatta balagu bihi al-ardha faja'ala ibn Zubair a'midatan fasattara alayha as-sutur hatta irtafa'a bina'uhu wa qala ibn Zubair inni sami'tu Aisyata taqul inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laula anna an-nasa hadithun ahduhum bikufrin wa laysa indi min an-nafaqati ma yuqawwi ala bina'ihi lakuntu adkhaltu fihi min al-hijri khamsa azru'in wala ja'altu laha baban yadkhulu an-nasu minhu wa baban yakhrujuna minhu qala fa ana al-yawma ajidu ma unfiqu wa lastu akhafu an-nasa qala fazada fihi khamsa azru'in min al-hijri hatta abada ussan nadhara an-nasu ilayhi fabana alayhi al-bina' wa kana tulu al-ka'bah 18 dhira'an falamma zada fihi istaqsarahu fazada fi tulihi 10 adhru'in wa ja'ala lahu babayn ahaduhuma yudkhalu minhu wal akhar yukhraju minhu falamma qutila ibn Zubair kataba al-Hajjaj ila Abdul Malik ibn Marwan yukhbiruhu bidhalik wa yukhbiruhu anna ibn Zubair qad wada'a al-bina'a ala ussin nadha ilayhi al-udul min ahli Makkah fakataba ilayhi Abdul Malik inna lasna min talqih ibn Zubair fi shay' amma ma zada fi tulihi faaqirhu wa amma ma zada min fihi min al-hijri faruddahu ila bina'ihi wa sudda al-bab alladhi fatahahu fanaqadahu wa aadahu ila bina'ihi. Ini cerita kenapa Abdullah bin Zubair merobohkan Ka'bah, kemudian setelah beliau meninggal apa yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan terhadap Ka'bah yang sudah dirubah oleh Abdullah bin Zubair. Ini cerita semua yang tadi kita sampaikan. Abdullah bin Zubair diceritakan di sini ketika ia yang berkuasa di Mekah dan Ka'bah terbakar. Akhirnya Abdullah bin Zubair mengumpulkan para sahabat, mengumpulkan tokoh-tokoh ketika itu, dan mereka ia bertanya, apa yang menurut kalian, apa yang saya harus lakukan? Abdullah bin Abbas yang ketika itu masih hidup mengusulkan bagaimana kalau hanya diperbaiki yang terbakar saja, ya, yang rusak oleh api itu saja diperbaiki, biarkanlah Ka'bah ini sesuai yang keadaannya seperti Nabi ketika diutus, yaitu seperti Nabi ketika diutus. Dan ketika kaum muslimin, para sahabat masuk Islam, biarkan dia dalam ukuran dan bentuk yang seperti itu. Tetapi Abdullah bin Zubair mengatakan, saya bertanya kepada kalian, kalau seandainya sekiranya rumah kalian terbakar, apa yang harus kalian lakukan? Maka tentu kalian akan merobohnya kembali kemudian bangun dari awal, ya, bila mana rumah kalian terbakar. Maka ini yang saya lakukan karena ini rumah Allah. Maka dia benar-benar memutuskan untuk merobohkan Ka'bah dan membangun semula. Ketika dia membangun, dia menyampaikan hadis yang tadi kita baca. Nabi sudah berencana untuk membangun Ka'bah seperti bangunan Nabi Ibrahim, maka dia mempraktekkannya. Saya sudah tidak lagi kekurangan biaya, Sementara Nabi ketika itu ada di antara riwayat mengatakan dia kekurangan biaya. Kemudian saya tidak lagi mengkhawatirkan orang. Sementara Nabi ketika itu mengkhawatirkan fitnah, karena orang-orang Mekah baru saja masuk Islam. Sementara sekarang sudah puluhan tahun orang Mekah memeluk agama Islam setelah penaklukan kota Mekah. Saya tidak khawatir itu lagi. Maka dia mengutuskan untuk merobohkan Ka'bah dari sampai ke dasarnya, kemudian dia bangun seperti bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini secara ringkas. Nanti setelah beliau meninggal, maka Hajjaj bin Yusuf sebagai penguasa di Jazirah Arab ketika itu di Mekah dan di Madinah mengirim surat kepada Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan bahwasanya Ka'bah itu sudah dirubah oleh Abdullah bin Zubair, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini. Maka kata Abdul Malik bin Marwan, sesungguhnya saya tidak ada urusan dengan pengurusakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair terhadap Ka'bah. Maka saya akan kembali mengembalikan ukuran Ka'bah seperti semula. Ya, robohkan dia kembali dan kembalikan kepada pembangunan Quraisy. Dan adapun luasnya dikurangi seperti ke ukuran yang dilakukan oleh orang Quraisy, sementara tingginya biarkan saja tingginya. Tinggi ukuran tingginya biarkan, jangan dirubah persis yang diinginkan oleh yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Sementara luasnya, maka yang diperluas oleh Abdullah bin Zubair kembalikan kepada seperti semula. Abdullah bin Zubair memperluas seperti yang tadi kita sampaikan, Nabi SAW hendak memperluasnya 6 hasta ke arah Hijr Ismail. Sementara dalam riwayat ini adalah 5 hasta. Dalam riwayat yang sekarang ini 5 hasta. Itulah perubahan-perubahan yang terjadi pada Ka'bah dari mulai dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, kemudian nanti Abdul Malik bin Marwan memerintahkan kepada Al-Hajjaj bin Yusuf untuk mengembalikan Ka'bah seperti dibangun oleh orang Quraisy. Pintunya yang sudah dirubah oleh Abdullah bin Zubair menjadi 2, ditutup yang di belakangnya, sisakan 1 yang di dekat Hajar Aswad. Kemudian tingginya ke atas itu jangan dirubah, biar sajalah, kata Abdul Malik bin Marwan seperti yang diceritakan di sini. Saya akan baca terjemahannya. Kalau kita baca kata terjemahan kata per kata tentu sangat panjang. Saya bacakan terjemahannya. Terjemahan hadis yang ini dari bermula dari Atha, muridnya Abdullah bin Abbas. Ya. Atha bin Abi Rabah dari generasi tabi'in, ia yang menceritakan ini. Dari Atha ia berkata, pada waktu Baitullah terbakar pada masa Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah khalifah kedua ketika setelah meninggalnya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pertama dinasti Bani Umayyah, maka ia mengangkat langsung anaknya Yazid. Dan ini yang akhirnya nanti membuat perpecahan yang besar. Karena ada yang menceritakan dan terkenal bahwasanya Yazid bin Muawiyah tidak pantas jadi khalifah karena dia jauh dari agama. Ya. Ini yang membuat sebagian tidak mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, termasuk Abdullah bin Zubair. Pada masa Yazid bin Muawiyah, tatkala ia diperangi penduduk Syam. Ini diantara pemberontakan terhadap Yazid bin Muawiyah. Dia memerintahkan agar Baitullah dibiarkan apa adanya. Ya, kata Yazid, Baitullah jangan dirubah-rubah. Ibnu Zubair pun membiarkannya hingga orang-orang datang pada musim haji dengan maksud agar Ibnu Zubair bisa menggugah orang-orang itu dan melawan penduduk Syam. Jadi mereka menginginkan Abdullah bin Zubair untuk menyusun kekuatan untuk melawan penduduk Syam. Setelah orang-orang pergi ke Baitullah karena Yazid bin Muawiyah, ibu kota dinasti Bani Umayyah ketika itu di Syam. Ya, ketika itu di Syam, dan sementara Abdullah bin Zubair di Arab, di Jazirah Arab, di Hijaz, di Mekah. Maka banyak orang-orang yang memberontak dari Syam itu yang datang haji dan meminta kepada Abdullah bin Zubair sebagai pemimpin. Ya, menghasutnya membawanya karena mereka tahu Abdullah bin Zubair tidak berbaiat kepada Yazid. Maka mereka memiliki kesempatan untuk menjadikan dia sebagai pemimpin. Maka datanglah mereka dan menggugah orang-orang, meminta Abdullah bin Zubair untuk memberikan semangat, memberontak terhadap penduduk Syam, yaitu kepada Yazid bin Muawiyah. Setelah orang-orang pergi ke Baitullah, ini Ibnu Zubair bertanya, saudara-saudara, ini ada yang tertinggal ini. Ada yang tertinggal. Ya, enggak, bukan tertinggal. Cerita awalnya adalah Ka'bah terbakar, ya kan? Pada waktu Baitullah terbakar pada masa Yazid bin Muawiyah. Ya. Jadi ketika jemaah haji itu datang, orang-orang Syam datang, Ka'bah sedang memang sudah terbakar, dan orang-orang Syam juga menginginkan Abdullah bin Zubair menjadi pemimpin mereka untuk memberikan semangat agar pemberontakan terhadap Yazid tetap dilanjutkan. Jadi ketika mereka semua berkumpul, setelah orang-orang pergi ke Baitullah, Ibnu Zubair bertanya di Ka'bah, saudara-saudara, berikanlah aku petunjuk saran tentang Ka'bah ini. Semuanya mereka melihat bahwa Ka'bah sudah rusak karena terbakar. Apakah aku harus membongkarnya lalu aku bangun kembali, ataukah aku perbaiki bagian-bagian yang rusak saja? Ini pertanyaan Abdullah bin Zubair kepada orang-orang ketika itu. Ibnu Abbas menjawab, Ibnu Abbas adalah guru dari Atha yang bercerita ini. Ibnu Abbas menjawab, aku mempunyai pendapat tentang Ka'bah tersebut. Menurutku sebaiknya engkau perbaiki bagian-bagian yang rusak, dan engkau biarkan saja Baitullah dalam keadaan seperti ketika orang-orang dulu mulai memeluk Islam, itu di waktu para sahabat masuk Islam. Biarkan pula batu-batu seperti ketika orang-orang mulai memeluk Islam dan seperti ketika Nabi SAW diutus. Jangan dirubah-rubah. Ibnu Zubair berkata, seandainya salah seorang di antara kalian rumahnya terbakar, tentu ia tidak akan rela sehingga dia membangunnya kembali dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana sikap kalian dengan rumah Rabb kalian, Allah, rumah Allah? Sesungguhnya aku akan beristikharah untuk meminta petunjuk dari Rabbku selama 3 kali, baru kemudian akan menentukan keputusanku, kata Abdullah bin Zubair. Setelah melakukan 3 kali istikharah, maka Ibnu Zubair memastikan pendapatnya untuk membongkar Ka'bah. Orang-orang menghindar dari Baitullah, jangan-jangan ada bencana dari atas yang menimpa orang yang naik ke Baitullah pertama kali. Seperti halnya ketika pembangunan Ka'bah, ketika di masa Quraisy, mereka juga khawatir bila mana Ka'bah itu dirobohkan, mereka takut kawalan. Dan ini yang terjadi, makanya mereka banyak yang menghindar jauh ketika mulai dirobohkan. Sampai ada seseorang yang memanjatnya lalu menjatuhkan batunya. Setelah ada yang berani memanjat dan menjatuhkan batunya, barulah mereka tahu bahwasanya tidak terjadi apa-apa. Setelah orang-orang melihat tidak ada sesuatu yang menimpa pemanjat tersebut, barulah orang-orang berduyun-duyun menobohkannya sehingga mereka meratakannya dengan tanah. Ya, ini Ka'bah. Kemudian Ibnu Zubair memancangkan beberapa tiang lalu memasangi tabir sampai kemudian bangunan tersebut meninggi. Ya, ini proses pembangunan kembali. Ibnu Zubair berkata, aku pernah mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, dan ini dalil beliau, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, seandainya orang-orang Islam ini tidak baru saja meninggalkan kekafiran, dan seandainya aku mempunyai biaya yang cukup untuk membangun Baitullah sekarang ini, tentu aku sudah memasukkan hijir ke dalam batas Baitullah selama seluas 5 hasta lagi, dan aku buatkan 1 pintu masuk serta 1 pintu keluar. Ini sudah kita ketahui dari rencana Nabi. Ya. Dan alasannya karena kenapa tidak melakukan itu, karena dia melihat bahwasanya orang Mekah masih baru masuk Islam, kemudian juga karena kekurangan biaya, maka Nabi tidak melanjutkan rencananya. Ibnu Zubair berkata, sekarang ini aku sudah memiliki biaya dan aku tidak khawatir terhadap keimanan kaum muslimin. Ya. Kemudian Atha berkata, lalu Ibnu Zubair menambah luas Baitullah sebanyak 5 hasta di bagian hijr. Kemudian dia menjelaskan posisi pondasi dengan dilihat oleh orang banyak, dinaikkan. Lalu di atas pondasi itu didirikan bangunan. Panjang Ka'bah semula seluas 12 hasta, akan tetapi setelah diperluas panjang tersebut tampak pendek. Ya, ketika diperluas sementara tingginya tidak diperpanjang, dipertinggi, maka dia tampak pendek. Ini yang terjadi, sehingga panjangnya ditambah 10 hasta lalu dibuatkan 2 pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Ditambah luasnya, kemudian tingginya juga ditambah oleh Ibnu Zubair, dan pintunya pun ditambah lagi, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Setelah Ibnu Zubair terbunuh, Al-Hajjaj berkirim surat kepada Abdul Malik bin Marwan untuk memberitahukan hal itu kepadanya, juga untuk memberitahukan bahwa Ibnu Zubair telah membuat bangunan di atas pondasi yang telah dilihat kebanyakan penduduk kota Mekah. Maka Abdul Malik membalas surat kepada Al-Hajjaj, kami sedikit pun tidak mencela apa yang sudah dilakukan Ibnu Zubair tentang penambahan panjang Ka'bah oleh Ibnu Zubair, maka aku tetapkan. Adapun penambahan luas Ka'bah di bagian Hijr oleh Ibnu Zubair, maka kembalikanlah seperti keadaan sebelumnya dan tutuplah pintu yang dibuat oleh Ibnu Zubair. Maka Al-Hajjaj membongkar Ka'bah dan mengembalikannya seperti bangunan semula. Ini yang sekarang ini. Yang sekarang ini seperti yang dilakukan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf. Saya rasa ada yang tertinggal. Inna lasna min talqihi bin Zubair fi syai. Ini bukan kata-kata yang sederhana. Ia mengatakan Abdul Malik, saya tidak ada urusan dengan pengrusakan yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair terhadap Ka'bah. Silakan kembalikan Ka'bah itu kepada bangunan yang semula, kecuali tingginya saja. Tingginya biarkan dalam ukuran yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair, sisanya rombak kembali. Balikkan seperti semula. Jadi kata-kata taltikh ini mengotori. Saya tidak ada urusan dengan pengotoran yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair terhadap Ka'bah. Kata Abdul Malik bin Marwan ketika mendapatkan surat dari gubernurnya Al-Hajjaj Ibnu Yusuf. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, tersisa dua hadis lagi yang dibawa bab ini, atau tiga hadis yang menjelaskan tentang cerita fase-fase perubahan yang terjadi pada Ka'bah. Jadi kita tadi menjelaskan ada lima kali seperti yang jelaskan para ulama. Pertama kali dibangun oleh malaikat dan kita tidak tahu apa ini nyata. Kemudian bangunan Nabi Ibrahim yang kita ketahui fakta diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti terjadi berubah pada masa Quraisy ribuan tahun setelah itu, yaitu ketika Ka'bah itu rusak, roboh sebagiannya oleh banjir longsor, kemudian diperbaiki oleh orang Quraisy, kemudian tidak lagi terjadi perbaikan sampai masa Abdullah bin Zubair ini. Dan dia juga rusak, terbakar, kemudian diperbaiki diperbaiki total oleh Abdullah bin Zubair, dan bahkan ditambahkan, disesuaikan dengan rencana Nabi. Kemudian di masa Abdullah bin Zubair dikalahkan oleh penguasa ketika itu, maka dikembalikan kepada bangunan Quraisy yang dilakukan oleh Quraisy, kecuali tingginya sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ringkasan dari hadis yang terakhir tadi kita baca. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.